Mitra Bisnis, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat pekan lalu menunjuk Presiden SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Setelah terpilih, SBY langsung menunjuk dua menteri yang masih aktif di kabinetnya untuk menjadi Ketua Harian Partai Demokrat. Tidak hanya itu, Ketua DPR Marzuki Ali juga didaulat menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Pak Adi, apa komentar Anda soal ini? Yaitu pertama bahwa SBY ini kan nggak paham demokrasi. Dia juga nggak ngerti organisasi. Maksudnya di dalam organisasi dia punya posisi banyak banget. Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Kehormatan, kemudian Ketua Umum. Nah, fungsinya itu apa? Dan ini juga kelihatan bahwa dia nggak punya leadership. Kepemimpinan mestinya sih Ketua Dewan Pembina juga bisa menyatukan kayak Gus dulu, Ketua Dewan Suro kan nggak ada masalah. Nah, jadi saya berpikir begini, jangan-jangan ini kalau ada lowongan lagi Gubernur DKI, SBY juga mau Presiden juga, Gubernur DKI juga. Ini cara berpikirnya begitu, karena DKI itu ada di pusat juga. Kan begitu juga, Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum dirangkap-rangkap begitu. Nah, tapi gini, ini kan membuktikan bahwa SBY ini nggak punya orang yang dipercaya di Partai Demokrat, karena posisi Ketua Umum ini menjelang pemilu memang sangat signifikan karena tanda tangannya itu hanya tanda tangan Ketua Umum yang laku di KPU. Sedangkan Dewan Pembina kan enggak, yang diakui oleh KPU dalam organisasi kita ini Ketua Umum dan Sekjen. Nah, dia ingin memastikan bahwa kandidat-kandidat nanti yang Demokrat ini betul-betul orang-orangnya dia. Kemudian nanti setelah pemilu legislatif, dia juga ingin memastikan bahwa calon presiden dari partainya itu orangnya dia, dan ini memang mengarah ke istrinya. Jadi kan istrinya memang mau didorong untuk menjadi presiden, nah akan agar aman memang dia yang tanda tangan. Tetapi kan itu kemudian menjadi, kalau bahasa Jawanya, menjadi wagu lah. Maksud presiden mengusulkan istrinya sendiri. Kalau prestasinya bagus kayak Kirchner di Argentina sih nggak apa-apa istrinya kemudian jadi. Ini kan dianya performansnya juga nggak jelas, nggak ada legasinya, terus nggak mungkin juga lah istrinya bisa jadi. Nah, tapi kira-kira kan ini untuk pengamanan aja dia melakukan itu. Lalu, para pengamat juga mengaku khawatir, para pejabat yang juga mengurus partai dinilai akan sulit berkonsentrasi pada tugasnya, apalagi presiden. Bagaimana menurut Bapak? Nah, kemarin itu kan dia 8 tahun itu sebagai ketua dan pemimpin ngurus pemerintahan kan nggak ada yang jalan. Semua berantakan, ada mismanagement. Contoh misalnya yang terbaru ini bagaimana pemerintah mengambil keputusan hanya untuk rumor kudeta. Instrumen pemerintahan tidak dipakai, dia pakai naluri aja. Dan itu juga yang terjadi sebetulnya ketika mengambil keputusan untuk bailout Bank Senturi. Sementara persoalan-persoalan rakyat yang lain kan udah baik di depan mata. Jadi ini kan nanti pemerintahan makin nggak benar, partainya juga makin nggak benar, terus fungsi KLB ini apa? Sedangkan di KLB ini kan juga SBY itu terlalu abuse of power. Dia di sana sebagai presiden atau sebagai ketua dan pembina. Tapi kalau saya lihat, dia datang ke situ menggunakan fasilitas kepresidenan, ada protokol di sana, kemudian ada pasal menjahit ke situ. Nah, ini kan sudah menggunakan fasilitas negara, apalagi kemudian sekarang ini ada beberapa menteri yang juga aktif di partai situ dan menggunakan fasilitas negara. Dan ini udah nggak benar, dan menurut saya sih, ya partai kayak begini sih, udahlah, daripada kita jadiin job, mendingan nanti di pemilu 2014 nggak usah dipilih. Udah nggak jelas, demokrasinya nggak jelas, leadershipnya nggak jelas, programnya nggak jelas. Dan dia juga sebagai ketua pemerintah kan tidak pernah meminta maaf kepada rakyat bahwa orang-orang binaannya ternyata koruptor. Anas, Nazarudin, Andi Malang, Haji Nasional, ini orang binaannya dia kan. Nah, dia tidak merasa gagal sebagai ketua dewan pembina. Bagaimana Bapak menilai komentar yang mengatakan Presiden SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat guna menyelamatkan partai dari ketenggelaman? Ya memang cara dia mempertahankan, menyelamatkan Partai Demokrat ini kan dia mengawal Partai Demokrat dalam pemilu dengan posisi dia sebagai presiden. Sebagai presiden dan dia punya instrumen pemerintahan, punya instrumen kenegaraan, punya instrumen power untuk mengawal pemilunya. Jangan salah, KPU itu kan dalam administrasinya, keuangannya kan di bawah pemerintah. Juga DPT yang digunakannya dapat daftar pemilih tetap yang sekarang ini kan juga dari pemerintah, yang sampai sekarang itu masih berantakan. Ini DPT-nya itu masih menggunakan DPT tahun 2009 yang berantakan, dan inilah yang gampang dimanipulasi. Tahun 2009 kan karena dia presiden kemudian bisa aneh-aneh, bisa mengintervensi IT KPU, bisa mengintervensi juga KPUD di mana-mana, kemudian jadilah dia menang. Nah, ini kelihatannya akan mengulang itu lagi. Jadi kalau tidak dikontrol langsung, Demokrat pasti hancur-hancuran. Jadi konteksnya menyelamatkan itu bukan karena faktor SBY sebagai dan dia akan melakukan hal itu. Demikian Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Saya Wendy Lim.